Ros FM Jakarta. Bapak tua yang bijak. Pagi-pagi sekali aku sudah tiba di halte yang biasa aku gunakan untuk menunggu angkot yang akan membawa aku ke sekolah. Ya, maklumlah. Hari ini aku ada ulangan pelajaran akuntansi SMK. Namun suasana yang berbeda aku temui di halte pagi ini. Kuperhatikan seorang bapak tua yang sedang tertidur dengan begitu pulasnya. Walau hanya berbantal lengan, beralaskan dua lembar kertas koran dan tanpa selimut yang menutupi dirinya. Padahal pagi itu udara begitu dingin sekali, sampai-sampai aku saja memakai jaket untuk menghangatkan diriku. Sehingga pada saat itu membuat aku lupa akan ulangan yang harus aku hadapi nanti. Akan kuberikan bekal yang kubawa untuknya apabila ia terbangun nanti, begitu jerit hatiku. Ketika terbangun, lantas aku menghampirinya dan kuberikan bekal itu kepadanya. Lalu aku bertanya, "Tadi tidurnya begitu pulas sekali, Pak. Apa Bapak enggak kedinginan?" Ia pun terdiam sejenak lalu berucap kepadaku, "Nak, ini hari ketiga Bapak di Jakarta. Bapak dari Jawa Timur datang ke Jakarta ini untuk meminta maaf kepada sahabat Bapak karena tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya seminggu yang lalu." "Alhamdulillah, Nak. Teman Bapak itu mau memaafkan, begitu pula keluarganya. Namun, kemarin sore saat menuju stasiun kereta, Bapak ditodong oleh 3 orang penjahat hingga semua uang dan barang bawaan Bapak dirampas oleh mereka. Bapak ikhlaskan begitu saja?" tanyaku. "Ya, Nak," jawab Bapak itu. Lalu Bapak itu berkata lagi, "Apalah artinya kehilangan harta benda yang tidak akan kita bawa mati, Nak. Tapi berhati-hatilah kamu, jangan sampai iman dan Islammu itu dirampas oleh keadaan zaman yang semakin parah ini, dan segala macam bentuk hiburan-hiburan sebagai pelakunya yang bisa membuatmu lupa akan Tuhanmu. Untuk itu, jaga dan rawatlah imanmu agar kamu mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak." Inspirasi dan motivasi ini ditulis oleh Ari Jeffrianto, remaja musola Nurul Iman, Cawang, Jakarta Timur. Saya Dimas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.